Bintang.

jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Semakin ku

Thank you.

Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Selain dirimu, ayah ibumu tak merestui. Semakin lama hatimu berubah, tak lagi ku rasakan kasih sayang darimu. Thank you.

beginilah rasanya, begini tersiksanya bila hati telah terpaut cinta. Terima kasih. jauh agar rasa rinduku. Aku pun begitu, tak dalam diriku sepenuhnya memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar rasa rinduku.